Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس حرمتنا عزكم الله. Kita teruskan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, masih pada pembahasan bab-bab yang berkenaan tentang adab-adab Islam di dalam masalah nama. Terakhir yang kita kaji adalah penjelasan tentang syariat merubah satu nama ke nama yang lain. Nama-nama yang jelek diganti dengan nama yang bagus. Nama-nama yang mengandung tazkiyah, pensucian diri, diganti kepada nama-nama yang tidak ada unsur tazkiyah padanya. Sekarang masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-361. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab tahwil ismi asiyah. Bab ini kelanjutan daripada bab yang lalu. Kalau bab yang lalu semacam kaidah umum, kalau bab yang sekarang ini contoh-contoh kasus praktek langsung Rasulullah SAW merubah nama-nama sahabatnya, baik laki atau perempuan, kepada nama-nama yang baik. Qala rahimahullahu ta'ala, bab tahwil ismi asiyah, bab merubah nama asiyah. Asiyah itu maknanya perempuan yang bermaksiat, wanita yang bermaksiat, artinya jelek ya, mengandung makna yang jelek. Di sini babnya merubah nama seseorang wanita asiyah, dirubah dikarenakan mengandung makna yang jelek, perempuan yang maksiat. Barakallahu fikum. Kita baca riwayatnya, nanti kita ambil fawaid daripadanya. Qala haddathana Shadaqah ibn al-Fadl. Qala haddathana Yahya ibn Sa'id al-Qattan. An Ubaidillah ibn Umar al-Umari. An Nafi' an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ghayyara isma Asiyah. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama Asiyah. Wa qal, beliau mengatakan anti Jamilah. Diganti dari Asiyah menjadi Jamilah. Kalau Jamilah wanita yang cantik. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Disebutkan dalam Sahih Muslim yang memiliki nama Asiyah ketika itu adalah putri Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam riwayat annabnata li Umara kana yuqalu laha Asiyah fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jamilah. Ada putrinya Umar dulu bernama Asiyah, lalu dirubah namanya oleh Rasulullah SAW dengan nama Jamilah. Ada yang mengatakan itu adalah istrinya Umar. Istrinya Umar dulu namanya Asiyah, diganti oleh Rasul menjadi Jamilah. Dia namanya Jamilah bintu Thabit, istri Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Perkara-perkara yang mustahil. Sama-sama namanya Asiyah. Putrinya Umar namanya Asiyah, diganti Jamilah. Tayyib, istrinya Umar namanya Asiyah juga, diganti Jamilah juga. Naam. Ini menunjukkan khonatina anzakumullah wujub. Bukan semata-mata anjuran, tapi wajib mengganti nama yang mengandung arti yang jelek diganti dengan nama yang mengandung arti yang baik. Wajib. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang berhak menggantinya adalah ahlul ilmi, para ulama. Dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah dalam syarahnya, "Walladhi yatawalla dhalika hum ahlul ilmi." الذين يعرفون ما كان من الأسماء فيه تزكية. Yang mengurusi masalah ini, yang punya wewenang dalam merubah nama di sini adalah para ulama yang mengetahui mana nama-nama yang mengandung tazkiyah dan yang bukan. Jadi bukan sembarang orang yang mengganti nama, tapi orang yang mengerti, memahami makna sebuah nama, makna sebuah lafaz. Di sini para ulama yang dipastikan barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis ini yang mengganti nama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Juga nama-nama yang semisal tidak mesti harus nama Asiyah. Semua nama-nama yang mengandung arti yang jelek maka harus diganti. Ada orang namanya syaitan. Ada apa enggak ada? Ada lagi ibu kemarin ya, namanya syaitan, wajib diganti, jelek dia ikhwan. Ya? Ada orang namanya jahannam, ada orang namanya sa'ir, ya? Ada orang namanya sakor, itu semuanya nama-nama neraka. Ya? Ada sa'ir, ada jahannam, ada sakor, maka wajib diganti nama itu. Bukan anjuran, bukan sunnah, tapi wajib. Barakallahu fikum. Baik, hadis yang berikutnya. Kalau ini terkait dengan nama yang jelek, artinya yang berikutnya terkait dengan nama-nama yang mengandung tazkiyah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ali ibn Abdillah al-Madini wa Sa'id ibn Muhammad qala haddathana Ya'qub ibn Ibrahim Qala haddathana Abi Ibrahim an Muhammad ibn Ishaq qala haddathani Muhammad ibn Amr ibn Atha telah menyampaikan hadis kepadaku Muhammad bin Amr bin Atha annahu dakhala ala Zainab binti Abi Salamah. Dia pernah masuk menemui Zainab bintu Abi Salamah, putranya Abu Salamah, putrinya Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Fasalathu an ismi ukhtin lahu inda, bertanya kepadanya tentang nama saudarinya yang ada di sisinya. Siapa namanya begitu? Faqalat, faqultu, maka saya katakan ismuha Barrah. Namanya adalah Barrah. Barrah itu wanita yang senantiasa berbuat kebajikan. Itu Barrah. Dari kata-kata bir. Barrah, wanita yang senantiasa, yang selalu berbuat kebajikan. Qalat, berkata Zainab, ghayyir ismaha, rubah nama tadi. Rubahlah nama tadi. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nakaha Zainab binta Jahshin wasmuha Barrah fa ghayyara ismaha Zainab. Rubah nama tadi. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menikahi belum menikahi Zainab binta Jahshin, dulu namanya Barrah. Dirubah Rasul menjadi Zainab. Menjadi Zainab. Zainab ikhwan artinya, ada yang mengatakan dari kata-kata Zanbun, yang gemuk. Ada lagi mengatakan Zainab dari kata-kata Zain, Syajarun Hasanil Mambar Tayyibul Ra'iha, sebuah pohon yang bagus dipandang, yang harum baunya. Dari kata-kata Zaid. Al-Muhim, Zainab, ada yang mengatakan, ini ada yang mengatakan, ada lagi yang mengatakan Zainab, itu sesungguhnya diambil dari kata-kata Zinah. Ay Zinatun li'abiha, sebagai perhiasan untuk bapaknya. Al-Muhim kata-kata Zainab, maknanya bagus. Jadi katanya Zainab bintu Abi Salamah kepada Muhammad bin Amr tadi, rubah namanya. Jangan dengan nama Barrah, rubah namanya. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menikahi Zainab bintu Jahshin, dulu namanya Barrah diganti Zainab. Wa dakhala ala ummi Salamah hina tazawwajaha. Dan juga Rasulullah alaihi salatu wasallam masuk dukhul pada Ummu Salamah ketika menikahinya. Wasmi Barrah. Sebenarnya namaku Zainab ini putrinya Ummu Salamah. Namaku dulu juga Barrah. Fasami'aha tad'uni Barrah. Lalu Rasul mendengarkan Ummu Salamah ibuku memanggil aku dengan nama Barrah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la tuzakku anfusakum. Kalian jangan mensucikan diri kalian sendiri. Fa inna Allah huwa a'lamu bil Barrah min kunna wal fajirah. Sebab Allah lah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang Barrah, yang berbakti, siapa pula yang fajirah, yang fasik. Samiha Zainab, beri dia nama Zainab. Jangan kasih nama Barrah. Faqalat, maka berkata Ummu Salamah, fahiya Zainab. Kalau begitu dia sekarang namanya Zainab. Faqultu laha usammi. Faqultu laha usammi. Maka saya katakan kepadanya, namakan aku dengan itu. Ini setuju dengan nama Zainab tadi. Faqalat ghayyarahu ila ma ghayyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, nama itu dirubah seperti yang dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasammiha Zainab, maka namakanlah dia dengan nama Zainab. Intaha. Ini hadis sahih ya ikhwan. Di sini kana bin azakumullah, tiga banyak kasus semuanya namanya Barrah. Banyak yang namanya Barrah ya, Pak. Ini namanya Barrah, ini juga namanya Barrah diganti dengan nama Zainab. Baik, di sini yang kita ambil pelajaran ya, Pak, kata-kata Rasul. Ketika mendengar ada wanita memiliki nama Barrah, beliau mengatakan la tuzakku anfusakum. Kalian jangan mentazkiyah, mensucikan, membersihkan diri kalian sendiri. Allah yang lebih tahu siapa yang berbakti, siapa yang derma, siapa yang mengalami kebajikan, siapa pula yang fajirah, yang fasiqah. Ini kaidah. Dari sini diambil faedah dari para ulama, semua nama-nama yang mengandung unsur tazkiyah dimakruhkan dan wajib dirubah. Di sini ada perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz perintah samiha Zainab, kasih dia nama Zainab. Dan juga dalam beberapa contoh di atasnya Evan, semuanya semacam perintah. Ganti namanya. Jangan Barrah. Dikasih nama Zainab. Sehingga dikatakan wujud. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tentang dua riwayat di atas. Fi hadainil hadithain وجوب تغيير الأسماء التي تشعر بتزكية المسمى سواء أكان رجلا أو امرأة. Dua hadis di atas menunjukkan kewajiban merubah nama-nama yang mengandung unsur tazkiyah, mentazkiyah yang dikasih nama, mensucikan, membersihkan orang yang dikasih nama, baik laki-laki atau perempuan. Itu kaidah. Jadi dapat dua ya. Yang pertama, nama yang wajib diganti adalah nama-nama yang mengandung arti jelek, asiyah, syaitan, dan semisalnya. Yang kedua, nama yang wajib dirubah adalah nama-nama yang mengandung unsur tazkiyah, merekomendasi kesucian diri. Saya orang yang paling suci, saya orang yang paling baik, saya yang terus berbuat baik. Tazkiyah diganti. Di antara nama yang mengandung unsur tazkiyah adalah Barrah. Barrah, wanita yang selalu berbuat kebajikan. Tazkiyah ya Pak, namanya manusia banyak salahnya. Tidak mungkin selalu baik, pasti ada alfanya. Ketika ada perempuan dikasih nama Barrah tazkiyah, ganti dengan Zainab. Masya Allah. Amsal ya. Begitu pula barakallahu fikum nama-nama yang semisal. Tayyib, yang mengandung unsur tazkiyah bahkan lebih daripada itu. Ada orang namanya Nabi. Ada apa enggak ada? Di mana ya Pak? Di Madura. Namanya Nabi. Ini wajib diganti. Itu bukan semata-mata tazkiyah ya Pak. Itu sudah mengandung makna yang lebih daripada itu. Ada kekhawatiran diyakini sebagai seorang Nabi. Panggil Bi Nabi. Namanya banyak Bi. Bi sini Bi. Bayangannya Sopo Bi. Habibi. Ternyata Nabi. Khatir ya Pak. Apalagi ada orang namanya Tuhan. Itu jelas wajib diganti. Bukan lagi tazkiyah, lebih daripada itu dia bernama dengan nama sesembahan. Barakallahu fikum, wajib diganti. Atau nama-nama yang lain yang semisal barakallahu fikum. Naam, sallallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga, sebagai tambahan barakallahu fikum, Nama yang wajib diganti, nama-nama yang tidak ada arti dan maknanya. Apa kira-kira ya? Apa kira-kira ya? Saya akan jawab cerita ya? Bobby. Bahasa apa itu? Bahasa Inggris. Ya apa artinya di dalam bahasa Inggris Bobby? Nama atau panggilan? Nama. Ya itu, dilihat kalau secara bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apa, enggak ada artinya. Ganti. Nama itu harus yang syar'i. Mengandung makna yang baik, tapi bukan tazkiyah. Atau sebagian pihak, ngasih nama itu, enggak tahu gimana ya, pokoknya. Dia dipasang-pasang gitu aja ya, kan? Digaduk-gaduk, akhirnya bagaimana arti ini? Saya bukan saya, istri saya punya kakak sepupu. Lahir anaknya laki-laki. Dia cari-cari nama setengah mati. Bongkar, tiba-tiba ketemu nama, namanya apa namanya? Azki Asfarik. Iki opo artine? Saya bilang ini bahasa opo iki? Bahasa Jerman, bahasa Prancis, atau bahasa Arab iki? Azki Asfarik. Piye maksudnya iki? Ini dulu dia, sudah lama, tahun 90-an. Ternyata dia pernah baca, ada macam-macam majalah gitu, penulisnya kok bagus namanya gitu. Namanya Ustadz Farik Anus. Nggak tahu ya? Diambil Fariknya itu. Diambil Fariknya itu. Nah, Ustadznya itu dipikir, apa gitu, digabung. As Farik gitu kan, maunya Ustadz Farik, tapi as kan us u s t gitu ya, Farik. Nah, kok Ustadz Farik akhirnya dibuang t nya sama dia, jadi As Farik. Iki piye Pak Nane, gak bagus ya Pak. Ini nggak mana ya Pak? Kini harus diganti, harus diganti. Apa lagi? Nama apa lagi ya Pak? Zaki, kenapa Zaki? Baik, kita harus dikembalikan kepada para ulama itu. Apakah nama itu nama mengandung tazkiyah atau tidak? Tapi yang mereka sebutkan di antara nama-nama yang dipakai para ulama itu adalah nama-nama yang dimakruhkan ialah nama-nama yang disandarkan kepada din. Kenek apa katanya? Nasruddin, Izzuddin, Taqiyuddin, Syihabuddin, Nuruddin, dan segala macamnya itu. Apa? Lah itu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Gitu ya. Ana kulihal hakala. 3 poin. Itu adalah nama-nama yang harus diganti. Barakallahu fikum. Lanjut. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala babus sarm. Bab as-sarm. Ada orang namanya sarm. Sad ra min sarm. Itu artinya pedang tajam. Saifun sarim, itu pedang terhunus yang sangat tajam. Sarm. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ibrahim bin Munzir. Qala haddathana Zaid bin Hubab. Qala haddathani Umar bin Uthman bin Abdul Rahman ibn Sa'id al-Makhzumi. Qala haddathani jaddi an abihi. Telah menyampaikan kepadaku hadis kakekku dari bapaknya. Wa kana ismuhu Sarm. Dulu namanya dia adalah Sarm. Fasammahu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Sa'ida. Maka Rasul memberikan nama dia Sa'id. Bukan Sarm tapi Sa'id. Qala dia berkata ra'aitu Utsman radhiyallahu ta'ala anhu muttaki'an fil masjid. Saya melihat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu arba. Beliau bersandar atau bertelekan dalam masjid. Ini menunjukkan dia pernah ketemu dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Nama ya, ada wadah. Menunjukkan nama Sarm ini diganti. Diganti dengan Sa'id. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nu'aim an Israil عن إسحاق عن هاني بن هاني هذا مجهول لا يعرف عن علي رضي الله تعالى عنه قال دار علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بركاته لما ولد الحسن رضي الله تعالى عنه سميته حربا katanya علي رضي الله تعالى عنه ketika lahir الحسن saya dulu menamai dia Harb. Apa Harb? Perang. Harbun itu perang. Dulu tak kasih nama Harb. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam kakeknya Hasan. Faqal, beliau bertanya, aruni ibni, mana anakku, tunjukkan cucuku. Ma sammaitumu, kamu kasih nama apa dia? Qulna Harba. Kalau katakan namanya Harb, namanya perang. Qal bal huwa Hasan. Tidak, jangan Harb. Namanya Hasan. Apa jahat saya? Hasan, orang yang baik. Hasan itu baik. Bisa baik wajahnya, baik fisiknya, baik akhlaknya. Pokoknya baik. Apa Hasan? Falamma wulidul Husain, katanya Ali. Ketika lahir si Husain, artinya Hasan radhiyallahu anhu, samaitu harba, tak kasih nama harb lagi. Hasan dikasih nama harb, tidak boleh sama Rasul, namanya Hasan. Adiknya keluar, tak kasih nama harb, perang. Baca Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala aruni ibni ma samaitumu. Datang Nabi, bertanya lagi, tunjukkan mana cucuku, namanya siapa ini? Qulna harba, namanya harb, perang. Qala bal huwa Husain. Nah, dia bukan harb, namanya Husain. Baik, si kecil yang baik, Husain itu tasrir. Falamma wulda tsalitsa samaituhu harba, katanya Ali. Ketika lahir anak yang ketiga, tak kasih nama harb lagi. Fasya'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun datang, faqala bertanya, aruni ibni ma sammaitumu, tunjukkan cucuku, kamu kasih nama apa dia? Qulna harba, kamu kasih nama harb ya Rasulullah, perang ya Rasulullah. Qal bal huwa muhassin. Tidak, namanya bukan harb, namanya muhassin. Muhassin orang yang memperbagus perbuatannya. Yang ini disebutkan dalam sejarah mata saghira, dia mati ketika masih kecil. Thumma qala, lalu Rasul mengatakan, inni sammaituhum bi asma waladi Harun. Aku ini tadi memberikan nama kepada cucuku tadi dengan nama-nama putranya Harun alaihissalam. Namanya Syabar, Syubair, Musabbir. Syabar sama dengan Hasan, Syubair sama dengan Husain, Musabbir sama dengan Muhassin. Nah, ikhwan. Jadi Nabi Harun punya tiga anak. Pertama dikasih nama Syabar. Yang kedua Syubair. Yang ketiga Musyabbir. Rasul kepengen begitu. Cucu pertama dikasih nama Hasan. Cucu kedua Husain. Cucu ketiga Muhassin. Barakallahu fikum. Tapi dhaif riwayatnya. Katanya ada Hanik bin Hanik. Tapi nama Hasan, naam, itu anaknya alam namanya Hasan. Hasan dan Husain. Di sini ya, Pak, bisa kita berfaedah ya, Pak. Adanya semacam anjuran, memberi nama anak itu tidak jauh-jauh. Paham ya? Hasan, Husain, Muhassin. Nah, gitu ya? Abdullah, Abdurrahman. Baitullah, Baitulrahman. Muhammad, Ahmad, Mahmud, Humaid, Hamid, Hamid. Seperti itu ya, Pak. Namanya Umar, Amr, Ammar, Umar, apa lagi? Bahagia. Ngerti gak? Nah, ini sesuatu yang umum dan biasa dilakukan di kalangan salafun salih. Namanya bagus, sehingga semua anaknya dikasih nama dengan makna yang sama, cuma dengan wazan yang berbeda-beda. Yang ini Muhammad, yang ini Ahmad, yang ini Hamad, yang ini Humaid, yang ini Hamid, yang ini Mahmud. Siro ikhwan. Nah, akhirnya ya. Barakallahu fiikum. Wahakasa. Barakallahu. Qala rahimahullahu ta'ala babu ghurab. Bab ghurab. Bab nama ghurab. Tahu ghurab? Ghurab, burung, burung gagak. Ini apa hukumnya punya nama ghurab, burung gagak? Qala haddatsana Muhammad ibn Sinan. قال حدثنا عبد الله بن حارث بن أبزة قال حدثتني أمي رائطة بنت مسلم عن أبيها dari bapaknya مسلم قال dia berkata رائطة ini مجهولة perempuan yang مجهولة yang dikenal kepada ikhwan شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حنين saya pernah menyaksikan perang Hunain bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li beliau bertanya kepada aku, masmuk, namamu siapa? Qal Ghurab. Nama saya adalah Ghurab. Furum, furum gagak. Namaku gagak. Jadi kalau disunakan pakai bahasa Indonesia, jenengmu sopo, jenengku gagak. Namamu siapa? Masmuk, ismi Ghurab. Qala la, bal ismuka Muslim. Kata Rasul. Bukan, bukan. Nama kamu sekarang Muslim. Langsung diganti oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Lanjut. Jam berapa sekarang adanya? Lanjut atau teruskan lagi? Ini bab yang lain, bab terkait dengan nama-nama. Bab nama ini, bab nama ini, bab nama ini. Ini keterangan. Apa hukumnya memiliki nama-nama seperti itu? Itu namanya perincian dari kaidah umum yang disebutkan sama Rasul. Al-Bihim Sarm, tidak boleh. Ghurab, tidak boleh. Farrah, tidak boleh. Semua yang mau tazkiyah, tidak boleh. Nama-nama yang jelek-jelek maknanya tidak boleh. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ahsan, tanya aneh. Bolehkah menggunakan waktu luang dalam bekerja untuk murojaah kembali hafalan-hafalan? Nah, bagus ya, Ikhwan. Ketika ada waktu luang, waktu istirahat, dan segala macamnya digunakan untuk perkara-perkara yang manfaat. Untuk istirahat, untuk makan, atau untuk sholat, ketika waktunya sholat, atau ada waktu yang lebih untuk menghafal, membaca, mendengarkan yang bagus-bagus. Nah, tentu bukan termasuk apa namanya sabotase waktu kerja. Ini ketika ada waktu luang. Paham ya, waktu luang. Misalkan lagi nunggu barang. Misalkan di pelabuhan sana, bongkar muat barang. Nunggunya kan lama itu. Nunggu tepat-tepat bengong kayak gitu atau yang aneh-aneh. Antum santai sambil ngawasi baca majalah, baca buku, atau mendengarkan ceramah atau murotal atau apa gitu. Manfaat. Nah, barakallahu fiik. Bagaimana jika sebuah nama kita berikan kepada merek usaha percakapan kita? Misal, namanya Ahsan Jubah. Ahsan Jubah. Ini jubah porsi kita lebih baik daripada yang lain. Atau untuk menarik konsumen seperti rawon setan. Keripik setan. Mustahil. Yang bau-bau setan ini jangan ya, Pak. Nah, itu kurang etis. Maunya sih bagus, rawon setan. Ini apa ya, Pak? Pokoknya menghiburkan lah ya. Nah, ya, Pak. Kalau yang semacam ini, labas. Yang dibahas sekarang terkait dengan nama orang. Ataupun nama-nama selain itu terkait dengan nama jubah dan segala macam. Yang sederhana, yang bagus, yang tidak norak. Ahsan jubah, labas. Ahsan jubah, labas. Yang penting jangan sampai merendahkan barangnya orang lain. Barakallahu khusunna sa'asyi'ahum. Terkait dengan nama-nama yang ada unsur setannya, ditinggalkan. Itu nama-nama kurang tepat, dikarenakan setan itu perkara-perkara yang sangat dibenci dalam Islam. Rawon ber, rawon Surabaya, rawon apa tau apa. Jangan pakai nama-nama setan ya. Karena namanya itu karena rasanya. Rasanya kan, itu rawon itu. Allahu musta. Sudah ada nih. Siapakah dai internasional yang bernama Dr. Zakir Naik? Apakah dia ulama sunnah? Yang mana tidak sedikit ia merujuk ulama sunnah seperti Syekh Albani dalam berdakwah. Nama ikhwan. Tidak cukup orang itu dikatakan sebagai sunni dengan semata-mata merujuk kepada Albani bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Mukbil, atau ulama yang lain. Sampai dia betul-betul wujudkan itu semua dalam semua prinsip-prinsip akidah. Hizbiyin, Harakiyin, merujuk kepada Al-Bani, merujuk kepada Syekh bin Baz, merujuk kepada Syekh Utsaimin. Tapi itu semua enggak tidak bermanfaat bagi mereka ketika mereka prinsipnya akidah yang menyimpang. Nah, yang kedua, terkait dengan Dr. Zakir Naik ini, dia bukan alim, dia dokter umum. Dokter umum ya. Cuman senang baca-baca, senang keislaman gitu, akhirnya tampil sebagai dai, kemudian senang debat antara agama begitu. Karena pandai bicara, banyak mengalahkan lawan debatnya dari kalangan orang Hindu atau semisalnya. Dia dari India ya. Barakallahu fikum. Orang ini bukan dari kalangan Salafiyin. Dia dari kalangan Hizbiyin. Dia ini menyamakan Allah Azza wa Jal dengan nama-nama sesembahan selain Allah. Allah disamakan kayak Wisnu, Krishna, Brahma, dan segala macamnya. Ada ilhad, termasuk penyimpangan dalam bab asma'ul sifat. Dia adalah orang yang menyatakan Allah Azza wa Jal itu tidak kuasa atas segala sesuatu. Tidak maha kuasa atas segala sesuatu. Atau perkara-perkara yang tidak kuasa dalam masalah itu. Ada ilhad ya. Ditanyakan langsung pada Syekh Shalih Fauzan terkait dengan pernyataan dia tadi. Tegas dia mengatakan, hadza mulhid. Ini orang yang menyimpang. Kata beliau. Kis dikatakan Allah tidak maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat terlalu banyak. Hadis terlalu banyak mengatakan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Assalamualaikum. Nama ikhwan. Dan dia anti dengan kata-kata salafi. Tidak mau dia. Harapulah itu. Naam. Dan dia gerombolannya sama dengan Hizbiyin yang ada di Eropa sana. Kayak semacam Bilal Philip. yang kemarin diundang di Al-Irsyad itu, ada acara besar diundang dan Philip ukhuwah Islamiyah besar. Itu semuanya lingkungnya mereka. Dan yang sekarang ini gencar menampilkan orang ini dari kalangan Raja'iyun, orang-orang Raja dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan masih banyak lagi yang lain yang belum tersampaikan karena filenya saya lagi nutup ini. Kalau dibuka datanya banyak sekali poin-poin yang mengerikan terkait dengan orang. Yang disebutkan tadi sudah sangat cukup menunjukkan dia bukan seorang salafi. Mulhid, kata Syekh Salafuddin, mulhid. Tidak mungkin ada seorang salafi mengatakan seperti itu. Allah tidak maha kuasa atas segala sesuatu. Seorang muslim saja tahu, yakin Allah itu ala kulli syai'in qadir. Ini tidak mengatakan demikian. Ini penyimpangan yang sangat luar biasa. Tidak ada gunanya pujian siapapun. Hatta dipuji sama Syekh Rasulullah Abbas. Mayan fa'am. Yang namanya penyimpangan-penyimpangan. Harus bertobat daripadanya. Barakallahu fiik. Dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang lain terkait dengan orang ini. Dan dia bukan bersama dengan salafiyin, tapi bersama dengan hizbiyin. Bilal Philip dan kawan-kawannya. Itu yang ditahdir, diperingatkan oleh para masyayikh kibar sampai sekarang ini. Ditahdir sama Syurul bin Hadi, sama Syurul bin Jabiri, dan segala macamnya. Dan para ulamanya mentahdir mereka semua. Tapi ditazkiyah oleh orang-orang tadkiyah. Allahul Musta'an. Sehingga dijauhi orang-orang yang semacam ini. Barakallahu fikum. Cukup insyaAllah ya. Sudah maghrib kan? Sudah maghrib. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhalu hafizakumullah.